Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendidik, para guru, ustadz wa ustadzah, para orang tua rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan, atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yang apabila kita menghitungnya pastilah kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Insya Allah kesempatan kali ini di dalam pembahasan tentang pendidikan karakter nabawiyah ini, kita akan membahas tentang tema yaitu menumbuhkan keimanan anak usia dini. Perlu kita ketahui bahwa keimanan itu adalah hal yang paling penting dalam diri manusia. Termasuk juga keimanan ini adalah hal yang paling pokok, hal yang paling utama dan prioritas utama dalam pendidikan anak. Maka sejatinya sejak usia dini prioritas yang harus dididikkan kepada anak-anak kita adalah tentang keimanan, atau dalam hal ini kita katakan sebagai karakter iman. Pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sejatinya pendidikan keimanan itu bukan hanya dimulai sejak anak lahir, bahkan ketika anak sebelum lahir, bahkan juga dimulai ketika seorang laki-laki calon ayah memilih seorang istri. Karena ini adalah sangat penting sekali, karena yang dia pilih itu adalah calon ibu dari anaknya. Maka di dalam Islam, dalam pendidikan ini ada petunjuk yang sangat jelas, sebagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Tungkahul mar'atu lil arba'ah." Wanita itu dinikahi karena empat hal: wali maliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Yaitu yang pertama adalah karena hartanya, yang kedua karena kedudukannya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat adalah karena agamanya. Fatbar bidatidin taribat yadak. Maka pilihlah yang bagus agamanya, maka kalian akan beruntung. Ini dari awal sudah ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah guru terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, memberikan metode-metode pendidikan tentang keimanan sejak awal. Kemudian selanjutnya, setelah memilih calon ibu bagi anak-anaknya, maka ketika si calon janin atau calon bayi itu berada di sulbi ayahnya, itu pun ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika seorang ayah, seorang suami ingin bergaul kepada istrinya, itu ada petunjuk, dan ini adalah termasuk petunjuk untuk pendidikan bagi calon anaknya. Padahal ini belum berupa janin, masih berada di sulbi ayahnya, itu sudah ada petunjuk tentang pendidikannya, dan ini terkait dengan pendidikan keimanan. Sebagaimana yang telah mafhum kita ketahui bahwa ketika seseorang itu ingin bergaul dengan istrinya, maka mengucapkan doa, Allahumma janibna syaitona wa janibis syaitona maruh yaktana. Ya Allah, jauhkanlah kami dan apa-apa yang Kau karuniakan kepada kami, yaitu anak, dari godaan syaiton. Maka apabila anak itu terlahir, maka dia tidak akan diganggu syaiton selamanya. Penjagaan terhadap syaiton ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dalam pengokohan dari keimanan seorang anak. Terus kemudian setelah anak berikutnya setelah bergaul dengan seorang istri, kemudian janin belum terbentuk, masih berupa nutfah. Nutfah dalam ini adalah air mani yang berada di rahim seorang istri atau wanita. Ini pun juga ada petunjuk untuk selalu mendoakan agar nutfah yang akan menjadi calon janin yang berada di rahim seorang wanita itu benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang terjadi ketika Abu Thalhah ya berada di sedang pergi dari rumahnya sementara anaknya sakit. Sakit keras. Ya. Yang akhirnya meninggal dunia. Tetapi ketika Abu Thalhah pulang, istrinya yaitu Ummu Sulaim tidak segera memberitahu kepada suaminya tentang kematian anaknya. Dan Ummu Sulaim tidak menampakkan tanda-tanda kesedihan. Tapi sebaliknya, justru malah Ummu Sulaim itu berdandan dan menyiapkan makan malam untuk suaminya. Kemudian Abu Thalhah pun makan hidangan yang disediakan oleh Ummu Sulaim tersebut, ya, yaitu makan malam. Dan selanjutnya setelah makan beliau menggauli istrinya. Setelah semua berlangsung, barulah Ummu Sulaim dengan lembut dan dengan pendekatan yang begitu cerdasnya, yaitu Ummu Sulaim memberitakan kepada Abu Thalhah bahwa anaknya telah meninggal dunia. Pagi harinya Abu Thalhah menemui Rasulullah SAW dan menceritakan semua yang terjadi antara dirinya dan istrinya tersebut. Kemudian Rasulullah mendoakan keberkahan bagi keduanya. Maka beliau bersabda, Barakallahu laylatakuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Maka akhirnya lahirlah seorang anak yang diberi nama Abdullah oleh Nabi SAW. Berkat doa Nabi SAW, anak itu tumbuh dewasa, kemudian menikah dan dikaruni 9 anak yang semuanya Hafid Al-Quran. Kisah ini diriwayatkan dalam hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi ketika di dalam rahim seorang istri masih berupa nutfah, yaitu berupa air mani, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, yaitu segumpal daging, maka seyogyanya selama berada di kandungan ibunya, maka senantiasa hendaklah kita sebagai orang tua, baik ayah maupun ibu, selalu mendoakan tentang anak-anak kita untuk diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, jadi walaupun masih berupa nutfah, namun diperintahkan kita untuk sudah mulai untuk mendidik mereka dalam hal ini terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, setelah anak itu lahir, maka ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sahih untuk dikumandangkan azan. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa itu hadisnya adalah lemah. Kita tidak membahas masalah ini, yang jelas bahwa ketika lahir pun maka anak-anak kita pun juga selalu dalam doa. Kita selalu mendoakannya agar terlindung dari godaan setan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya, apabila ketemu orang lain, sampai ucapan selamat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam yang mulia ini. Ya, sebagaimana ucapan untuk kelahiran bayi yaitu barakallahu laka fil mauhubilak wa syakartal wahib wa balahu asuddah wa rujikta birrah. Semoga anak yang diberikan kepadamu diberkahi. Semoga engkau pun bersyukur kepada sang pemberi. Semoga dia dapat mencapai dewasa dan engkau dikaruniai kebaikannya, dikaruniai oleh baktinya. Ini doa kembali. Dan ini adalah termasuk pendidikan juga untuk anak-anak, bahwa ini adalah pendidikan tentang keimanan. Terus selanjutnya banyak hal yang lain lagi yang perlu dilakukan, antara lain memberikan nama yang baik, kemudian mentahnik, yaitu mengoleskan kurma, yang melumurkan kurma ke langit-langit yang telah dikunyah, ke langit-langit bayi. Terus kemudian melakukan akikoh, kemudian mencukur, selanjutnya adalah menyusui, kemudian menghitan dan sebagainya. Semua ini dilakukan ketika anak masih usia dini sekali, dan ini terkait dengan pendidikan keimanan. Tentu saja semua yang dilakukan ini harus semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena harapan pujian orang lain. Kita memberi nama yang bagus bukan karena biar nanti namanya keren, tidak ketinggalan zaman, atau mencari nama yang betul-betul unik sampai tidak ada yang kembar dengannya. Karena apa? Karena niat biar nanti menjadi terkenal dan sebagainya. Ini berarti pertanda bahwa niatnya bukan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada niat yang lain. Ini tidak dibenarkan. Nah, memang pada pendidikan keimanan ini yang paling utama yang dilakukan oleh orang tua adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian selanjutnya, ketika anak itu sudah mulai menyusui sampai kurang lebih 2 tahun, maka masa-masa ini diharapkan seorang ibu itu betul-betul dalam kondisi kejiwaannya itu tenang, damai, tidak banyak tekanan, tidak stres, tidak banyak ketakutan atau kegelisahan. Karena kondisi psikis atau psikologis seorang ibu di usia ini, usia menyusui sangat berpengaruh. Nafkah dari istri yang sedang mengandung dan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, termasuk kebutuhan psikis atau psikologis untuk menenangkannya, membuatnya senang, ini sangat berpengaruh. Jadi hendaklah seorang suami tidak melalaikan tugas ini, karena penting sekali untuk penumbuhan keimanan seorang anak yang dalam ini adalah masih usia dini. Terus kemudian selama 0 sampai 2 tahun ini, hendaklah seorang anak itu didekatkan kepada ibu, karena ini adalah masa-masa menyusui atau disebut dengan al-marhalatur radha'ah, yaitu fase-fase penyusuan. Karena penuntasan penyusuan ini akan menjadikan kedekatan seorang anak kepada ibunya, akan menumbuhkan kecintaan anak kepada ibunya, secara otomatis menumbuhkan persepsi positif tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dirinya. Ini penting sekali. Walaupun mungkin anak sepertinya tidak tahu apa-apa, sepertinya belum bisa menulis, belum bisa membaca, bahkan bicara pun kadang-kadang masih belum bisa. Namun ketika itu, hal yang paling utama dalam pendidikannya adalah pendidikan hati. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan keimanan itu, bahwa iman itu maknanya adalah keyakinan yang ada dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan kemudian diamalkan dengan anggota badan. Ini adalah pendapat yang sahih dari sebagian besar ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mendidik usia-usia ini kita tidak banyak memberikan ceramah kepada anak. Kita tidak banyak berlogika, memberikan anak untuk berlogika. Atau mungkin bahkan usia-usia ini kita tidak selayaknya memberikan tekanan kepada anak, bahkan kemarahan kepada anak, atau mungkin wajah yang tidak menyenangkan bagi anak. Karena usia-usia ini anak merasa peka sekali. Sehingga tampakkanlah wajah selalu ceria kepada anak. yang ceria, yang betul-betul ceria. Karena apa? Karena hati yang ikhlas. Hati ikhlas itu akan menumbuhkan cahaya pada wajah masing-masing orang yang memilikinya, dan akan tampak bagi orang lain sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Terus selanjutnya, bagaimana apabila anak sudah mulai besar? Setelah 2 tahun dia sudah mulai berbicara, dia sudah mulai bisa berlari, maka metodenya sudah mulai kita banyak untuk berbicara, berdialog dengan anak. Beda ketika mereka belum banyak berbicara. Bicaranya kita akan didengar oleh anak. Sebab cara anak memperoleh ilmu itu yang awal-awal digunakan adalah telinga. Termasuk ketika anak masih berada di kandungan ibunya. Walaupun anak tidak bisa melihat dan belum lahir, tapi mereka bisa mendengar. Maka ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang lembut, termasuk ucapan-ucapan kalimat thayyibah, ucapan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dan dikir-dikir yang lain akan didengar oleh seorang anak yang berada di kandungan. Dan ini penting sekali untuk pendidikan bagi anak-anak kita, terutama pendidikan keimanan. Maka jangan sampai ketika anak berada di kandungan itu, mereka atau anak-anak kita itu banyak mendengar hal-hal yang tidak baik atau hal yang buruk. Bahkan dalam banyak penelitian ya, sampai ada seorang itu yang meneliti anak-anak yang berada di kandungan itu didengarkan musik. Karena mereka meyakini bahwa dengan musik itu akan menumbuhkan psikologis anak dengan baik, termasuk mungkin perkembangan fisiknya. Namun ada yang lebih dan jauh lebih baik daripada sekedar musik, yaitu dengan ucapan-ucapan kalimat thayyibah. Bisa dibacakan dengan Al-Quran yang tartil, yang indah, zikir-zikir dan sebagainya. Itu jauh lebih baik dari yang lainnya. Oleh karena itu, karena kita adalah mengaku bahwa diri kita adalah muslim, kita telah mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dalam mendidik ini kita harus merujuk sebisa mungkin, semampu kita, apa yang telah Allah firmankan dan apa yang telah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, kemudian ketika anak itu sudah lahir, kemudian mereka melihat, maka dia mendapatkan ilmu dengan penglihatan dan pendengarannya. Kemudian setelah itu menggunakan hati nuraninya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Allah telah menjadikan pada diri kalian itu pendengaran, penglihatan dan fu'ad, yaitu hati nurani, dan agar supaya kalian bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asam, yaitu pendengaran itu awal, karena memang seorang anak mendapatkan ilmu yang paling awal adalah menggunakan pendengaran yang dia miliki. Bahkan di dalam kandungan walaupun dia enggak bisa melihat, namun dia bisa mendapatkan ilmu melalui pendengarannya. Jadi ini yang dimaksud dengan usia dini. Bahkan sebelum lahir pun kita sudah bisa mendidik anak-anak kita. Bahkan sebelum menjadi janin pun kita sudah mulai mendidik anak-anak kita. Terus selanjutnya, ketika anak sudah mulai fase-fase prasekolah, yaitu kadang-kadang usia 3 tahun setelah mereka selesai menyusui, maka perlu kita ketahui kondisi-kondisi anak usia tersebut. Pada anak usia tersebut, kondisinya adalah bahwa pikiran bawah sadar pada anak tersebut sedang terbuka lebar-lebar. Perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bahwa pikiran bawah sadar itu mendominasi 85% dalam kehidupan kita ketika kita dewasa. Dan yang selebihnya kurang lebih 15% itu adalah pikiran sadar kita, logika kita. Ini. Maka banyak sekali pengaruhnya pikiran bawah sadar ini, sehingga perilaku yang terjadi pada diri kita ketika kita dewasa banyak dipengaruhi oleh memori-memori yang kita dengar, yang kita lihat dan kita rasakan ketika kita masih berada di kandungan dan ketika kita masih kecil. Hal ini dalam ini terutama terbukanya pikiran bawah sadar lebar-lebarnya adalah usia di bawah 7 tahun. Ini itu sangat mempengaruhi pola pikir hidup kita, perilaku kita, gaya hidup kita, dan tanpa kita sadari. Ini terus kemudian pada kondisi ini otak kanan itu lebih dominan daripada otak kiri, sehingga masa ini itu merupakan masa puncak dari imajinasi anak. Imajinasinya luar biasa kuat anak-anak usia dini ini, yaitu 0 sampai 7 tahun atau bahkan sebelum dia lahir. Ini. Kemudian kondisi ini anak-anak itu tidak menyukai hal yang buruk. Maka seandainya ada sebuah kisah, terus kemudian dari kisah itu akhir dari kisah atau endingnya itu adalah sesuatu yang menyedihkan, itu akan melukai hati anak. Padahal ini sebuah kisah. Maka anak sangat menyukai kisah atau cerita-cerita yang akhir cerita itu menyenangkan. Maksudnya gimana menyenangkan? Orang yang berbuat baik itu nanti akan menjadi bahagia. Orang yang berbuat jahat dia itu akan menderita. Itu yang diharapkan anak. Dan itu akan terpatri dalam pikiran bawah sadar anak dan sangat mempengaruhi perilaku kehidupan ketika mereka dewasa kelak. Ini. Kemudian pada kondisi ini anak itu sangat terkesan dengan keteladanan. Ya, dengan kisah-kisah kepahlawanan, dengan mukjizat, dengan karomah keajaiban dan kisah-kisah inspiratif lainnya yang sangat membahagiakan anak. Maka pada usia-usia ini kita tidak berbicara tentang neraka terlebih dahulu. Kita cerita tentang surga, tentang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bercerita bukan tentang pembunuhan, tentang pemberontakan atau peperangan, tapi kita cerita tentang sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Maka para psikolog atau dalam ilmu psikologi ini dalam membuat kisah untuk anak-anak itu kisahnya dibuat sesuatu yang lucu, yang menyenangkan, yang menggemaskan, karena itu adalah dunia anak. Ini dalam rangka apa? Yaitu menumbuhkan kesadaran mereka, menumbuhkan keimanan mereka, dalam hal ini adalah menumbuhkan mahabbah atau kecintaan mereka. Ini. Nah, terus dengan melihat kondisi anak seperti ini, terutama dalam hal ini adalah imajinasinya yang sangat kuat sekali, pikiran bawah sadarnya terbuka lebar-lebar, yang itu adalah akan termemori, mudah termemori dalam pikirannya. Maka kesempatan kali ini adalah kita ajarkan sesuatu yang banyak ceritanya dalam hal ini adalah tentang perkara-perkara gaib. Karena anak akan mudah percaya pada cerita-cerita yang fiktif. Maka daripada kita memberikan cerita yang fiktif, kita berikan cerita-cerita yang benar, yang hak, walaupun adalah perkara gaib. Yaitu kita bercerita tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu ada. Maka metode yang paling tepat untuk mendidik anak usia dini ini untuk menumbuhkan keimanan mereka, yaitu anak yang di bawah 7 tahun itu, yaitu belajar bersama alam. Ini paling efektif. Walaupun usia ini adalah usia personal, anak belum waktunya untuk disosialkan, tapi hendaklah kita mendidik mereka bersama alam. Sering disebut dengan istilah itu dalam sekolah-sekolah yang sekarang ada itu belajar bersama alam atau BPA. Itu sangat efektif untuk menuntaskan egosentris anak dan menumbuhkan imaji positif anak. Karena apa? Alam ini akan menjadi sebagai ruang belajar. Alam juga bisa menjadi sebagai media dan bahan ajar. Sebagai contoh misal, ketika anak terkagum melihat air laut yang luas, maka kita katakan air laut itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal anak merasa senang bermain air di laut. Dengan kesenangan itu memunculkan imaji positif, dia akan bahagia. Kemudian dalam kesempatan ini kita sampaikan kepada mereka bahwa itu Allah yang menciptakan. Maka karena pikiran bawah sadar anak itu sedang terbuka lebar, maka dia akan meyakini bahwa ternyata Allah itu maha besar, Allah itu hebat dan Allah itu baik. Allah itu sayang, sayang kepada dirinya. Ini. Kemudian di samping kita bersama anak-anak usia dini ini belajar bersama alam, jadi jangan sampai bahasanya itu anak usia ini tuh kurang piknik. Piknik dalam hal ini jangan diartikan harus keluar kota atau ke objek yang mahal-mahal. Piknik dalam hal ini mungkin kita mengajak anak kita melihat ikan kecil yang berada di got depan rumah. Kita bisa melihat sawah yang berada di sebelah kampung. Kita bisa melihat orang-orang yang berada di pasar. Kita bisa melihat kendaraan yang besar-besar yang berjalan di jalan raya. Atau mungkin kita melihat orang-orang yang sedang berjalan atau bekerja di sawah, atau orang yang sedang bekerja membangun rumah. Ini tidak butuh biaya besar, bahkan tanpa biaya. Ini untuk menimbulkan apa? Menimbulkan pesan atau kesan positif bagi diri anak tentang alam ini. Kemudian selanjutnya adalah yaitu penggunaan bahasa ibu. Jangan tergesa-gesa memberikan bahasa kedua sebelum bahasa ibu tuntas. Harapannya bahasa ibu tuntas itu ketika anak sudah usia 10 tahun. Ini. Maka apabila kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahasa kedua sementara bahasa ibu tidak tuntas, maka anak akan mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Apabila dia ingin mengungkapkan perasaannya, ingin mengungkapkan apa isi hatinya, ingin mengatakan sesuatu yang terkait dengan permintaan kepada orang tuanya, tapi kalau bahasa ibu tidak tuntas, dia tidak bisa menyampaikan, dan ini sangat mengganggu dia. Ya, ini. Maka bahasa ibu itu dituntaskan terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa memberikan bahasa asing kepada anak kita sebelum bahasa ibu ini tuntas, karena berpengaruh sekali dengan perasaan anak, dan ini terkait dengan penumbuhan keimanan pada diri anak. Terus kemudian, walaupun anak seperti ini bakatnya belum kelihatan, namun kita bisa melihat bahwa dengan aktivitas mereka kita sudah bisa menyusun sebuah pemetaan yang sering disebut dengan istilah portofolio. Walau demikian, tanpa portofolio pun insya Allah ta'ala semua orang tua sudah memiliki kemampuan untuk memetakan potensi masing-masing anaknya. Ini. Terus kemudian selanjutnya adalah anak usia 0 sampai 2 tahun, mohon maaf, itu didekatkan kepada ibu karena menyusui. Nah, diharapkan usia 2 sampai 7 tahun itu didekatkan kepada ayah dan ibu. Mengapa perlu didekatkan kepada ayah dan ibu? Biar kondisi anak itu memiliki keseimbangan emosional dan rasional. Emosional didapatkan dari ibunya dan rasionalnya itu diperoleh dari ayahnya. Dan diharapkan anak usia 3 tahun itu sudah tahu tentang jati dirinya, dalam hal ini adalah tentang gendernya. Maka anak usia 3 tahun itu kalau ditanya, adik mirip dengan siapa? Walaupun anak usia 3 tahun mungkin belum tahu ini laki-laki atau perempuan, tapi hendaknya dia bisa mengatakan bahwa aku mirip dengan ayah atau mungkin mirip dengan ibu. Itu harus jelas tentang gendernya. Ini diharapkan usia 3 tahun sehingga 7 tahun dia sudah yakin bahwa aku adalah laki-laki atau mungkin aku adalah perempuan. Nah, kemudian setelah 7 tahun sampai 10 tahun anak didekatkan, yang laki-laki kepada ayah, yang perempuan kepada ibu. Ini terkait dengan karakter gender atau fitrah gender atau seksualitas. Tujuannya apa? 7 sampai 10 laki-laki dekatkan ke ayah, setelah dia tahu bahwa dirinya laki-laki, maka dia akan banyak belajar tentang peran seorang laki-laki, peran keayahan pada ayahnya. Demikian juga yang perempuan atau wanita, itu dia akan banyak belajar tentang peran seorang wanita atau keibuan atau kebundaan pada ibunya. Sehingga tahu, oh ternyata jadi laki-laki itu seperti ini, berarti besok aku jadi ayah berarti harus mirip seperti ayah ini, yaitu mencari nafkah, ya, kemudian berdakwah di luar, melindungi keluarga. Kemudian yang wanita pun, anak wanita pun juga akan paham bahwa besok kalau aku sudah besar seperti ibu, yaitu mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, membersamai anak-anak. Harapannya akhirnya mereka setelah dewasa itu tahu perannya masing-masing, tahu posnya masing-masing, bahwa seorang suami adalah seperti ini, seorang istri tugasnya adalah seperti ini. Ini terkait dengan karakter gender. Terus kemudian setelah anak usia 10 sampai 14 sampai balig, ya 10 sampai balig, anak laki-laki dekatkan ke ibunya, kemudian anak perempuan dekatkan ke ayahnya. Untuk apa? Untuk belajar tentang lawan jenis. Seorang laki-laki belajar tentang wanita kepada ibunya, sehingga dia ketika dia menikah, dia sudah tidak asing dengan sosok seorang wanita, yaitu istrinya. Dan dia akan belajar memperlakukan wanita dari ibunya. Dan dia cenderung nanti kalau dekat dengan ibunya akan memilih calon istri yang mirip dengan ibunya. Dalam hal ini adalah perilakunya, ya, karena ibunya adalah idola bagi anak laki-laki tersebut. Maka setelah dia memiliki istri, dia akan memperlakukan istrinya sebagaimana dia memperlakukan ibunya. Betapa bahagianya seorang istri yang diperlakukan demikian. Kemudian bagi seorang anak perempuan yang dekat dengan ayahnya, itu juga untuk mengenal sosok laki-laki seperti apa, yaitu belajar pada ayahnya, ya. Sifat laki-laki bagaimana, emosionalnya bagaimana, logikanya bagaimana, dia akan banyak belajar dari ayahnya. Sehingga ayahnya menjadi idola bagi anak wanita tersebut. Dan apabila dia keluar rumah, dia tidak akan mudah tergoda oleh laki-laki lain. Karena apa? Dia merasa bahwa ada di rumah yang sudah hebat, yang lebih ideal dibandingkan apa yang di luar. Maka akhirnya dia akan kembali ke rumah dan akan melihat ayahnya, bahwa ayahnya lebih baik daripada yang ada di luar. Karena ayah lebih perhatian, ayah lebih bisa mendengarkan, bisa menjadi ke tempat curhat. Ayah telah memberikan pujian kepada anak putrinya, sehingga anak putrinya merasa cukup, sehingga tidak mudah tergoda oleh pujian-pujian yang ada di luar rumah. Sehingga kalau anak perempuan tersebut nanti akan menikah, dia akan menikah, akan mau dinikahi oleh seorang laki-laki yang mirip dengan ayahnya. Ini terkait dengan karakter gender. Ini tambahan saja, ya, walaupun kita membahas tentang usia dini, yaitu sebelum 7 tahun. Nah, maka hal-hal yang perlu kita hindarkan dalam mendidik anak-anak usia ini, terutama dalam masa-masa di sekolah PAUD atau TK, ya, karena itu adalah masa-masa tufulah, masa-masa penuntasan egosentris dan masa-masa penumbuhan imaji positif, maka hendaklah kita tidak mengutamakan akademis atau kognitif, ya, seperti calistung atau baca tulis hitung kepada anak usia dini. Kecuali anak itu meminta sendiri, atau kita berikan calistung dalam rangka apa, menumbuhkan kecintaan anak, itu tidak masalah. Yang penting tidak melukai hati anak. Jadi bukan berarti calistung itu dilarang untuk anak-anak kecil, tidak mengapa. Tapi metodenya adalah metode yang menyenangkan. Dan sudah banyak sekali diterapkan metode, yaitu belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Ini. Terus kemudian berikutnya yang perlu kita hindari adalah menggegas hafalan pada diri anak, ya, tanpa memperhatikan ketertarikan anak pada hafalan tersebut. Jadi kalau kita mengajarkan tahfidz kepada anak-anak usia dini, ya tidak mengapa, asalkan kecintaan anak terhadap Al-Quran, kecintaan anak untuk menghafal Al-Quran sudah tumbuh. Sebab kalau belum tumbuh kemudian kita berusaha keras untuk memaksakan anak, ini akan melukai hati anak. Dan ini akan melemahkan kecintaannya kepada menghafal atau kepada Al-Quran ini. Jadi tumbuhkan kecintaannya dulu. Kemudian hendaklah kita tidak mendahulukan mengajarkan syariat atau ibadah daripada mendahulukan pendidikan keimanan atau akidah. Sebab keimanan atau akidah ini adalah pendidikan yang harusnya lebih awal, lebih dahulu sebelum pendidikan syariat atau ibadah. Maka usia-usia ini, kalau anak belum meminta, kita belum diperintahkan untuk memerintahkan anak usia dini ini untuk sholat. Kalau kita mungkin hanya ingin mengajak anak ke masjid, ingin menumbuhkan kecintaan sholat, atau seorang ibu mengajak anaknya perempuan untuk ikut sholat di rumah bersama ibunya, itu bukan dalam rangka untuk menyuruh mereka, tapi memancing atau menumbuhkan kecintaan mereka kepada sholat. Walaupun mungkin sholat mereka jelas mungkin tidak khusyuk atau tidak tenang atau tidak tertib, itu tidak masalah. Ini. Kemudian hal yang perlu kita hindarkan adalah memberikan cerita-cerita yang buruk, ya, kepada anak-anak usia dini ini. Masalahnya apa? Karena akan menimbulkan persepsi negatif. Kemudian berikutnya adalah jangan sampai kita kepada anak usia dini ini memberikan ancaman atau hukuman ya apabila anak melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. Kemudian selanjutnya hendaklah kita tidak melakukan terhadap anak yaitu membanding-bandingkan dengan anak yang lain. Karena masa mereka adalah masa egosentris, masa penuntasan egosentris. Maka kalau dia dibandingkan dengan yang lain maka akan menyakiti dia. Dan ini tidak baik untuk penumbuhan keimanan pada anak tersebut dalam hal ini adalah terhadap kecintaan. Ini. Kemudian hendaklah kita menghindarkan berkata atau berwajah atau bersikap yang tidak ramah. Ini, apalagi kasar kepada anak. Dengan wajah yang tidak ramah saja, dengan wajah kecut ya, wajah kurang menyenangkan, tidak ceria, itu sangat berpengaruh kepada anak. Kemudian hendaklah kita menghindari terlalu berobsesi ya menjadikan anak sesuai dengan ambisi kita. Sebab anak-anak itu unik ya, anak itu unik. Ini. Terus kemudian hendaklah kita juga tidak melakukan anak usia dini ini itu dititipkan di boarding school atau di pondok pesantren kan atau di asrama kan sehingga terpisah dari orang tuanya. Kecuali ada udur yang syar'i, mungkin orang tuanya sudah meninggal atau mungkin faktor lain. Ya, karena apa? Karena memondokkan anak itu idealnya adalah ketika mereka sudah akil balig. Ini. Kemudian kalau kita mendidik anak-anak kita, maka didiklah mereka sebagaimana seolah-olah kita itu berperan sebagai anak kecil. Kadangkala kita main kuda-kudaan dengan anak. Kadangkala kita ikut berlari-lari dengan anak. Kadangkala kita ikut petak umpet dengan anak dan itu akan membahagiakan mereka. Bukan berarti karena kita orang tua yang masa kecil kurang bahagia, tapi itu karena semata-mata kita mendidik mereka dengan menjadi seperti anak. Ini. Terus yang kemudian yang harusnya tidak kita lakukan adalah jangan sampai kita terlalu konsentrasi pada kekurangan anak. Hanya kekurangan anak saja yang kita perhatikan. Padahal perlu kita ketahui bahwa setiap anak di samping memiliki kekurangan, pasti dia memiliki potensi kelebihan. Dan itu yang harus kita gali. Maka fokuslah kita pada kelebihan anak, kekurangan anak kita siasati. Demikian ini tentang pendidikan keimanan pada usia dini ya. Dan ada pada hal ini adalah masa emas penumbuhan hati, masa emas penumbuhan mahabbah atau kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masa emas tentang tauhid rububiyah ya. Kemudian ini adalah masa emas tentang rasa syukur untuk berterima kasih ya, terkait dengan unwanu sa'adah yaitu tanda-tanda kebahagiaan. Ini adalah masa-masa pemurnian ya tentang akidah anak karena terkait dengan akidah. Ya, ini adalah masa-masa penguatan dari attitude atau afektif atau perilakuan atau moral anak. Nah ini menjadi perhatian bagi kita bahwa kita jangan tergesa-gesa untuk segera melihat anak usia dini ini tampak soleh kecuali anak itu meminta sendiri dan itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila anak tidak meminta sendiri bahkan mungkin disuruh saja atau diperintah itu enggan, maka tidak boleh ada pemaksaan, tidak ada beban pada anak-anak ini ya, jangan sampai anak ini tidak bahagia pada usia ini. Karena kebahagiaan anak usia ini sangat berpengaruh terhadap kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala karena terkait dengan kecintaan. Kalau ada persepsi negatif pada anak ini karena luka hatinya, itu akan mengurangi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengurangi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Yang selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini mengenai pendidikan anak usia 0-7 tahun atau masa tufula dengan tema bagian keempat menumbuhkan keimanan anak usia dini. Semoga materi yang dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya tanpa terkecuali. Baik, selanjutnya langsung saja kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari keluarga Qurani sekalian. Dan bagi yang belum mengirimkan pertanyaan, silakan kami buka kesempatan hingga 15 menit ke depan. Insya Allah, kirimkan pertanyaan Anda, para pendengar, melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0895 9903 0417 ataupun dapat melalui di live chat channel YouTube Mutiara Quran Semarang. Baik, pertanyaan yang pertama datangnya dari Bapak Imam Nawawi. Beliau bertanya, Ustadz, mungkinkah Ustadz, jika seorang anak sudah tampak atau tumbuh fitrah belajarnya, namun fitrah imannya tidak baik Ustadz, apakah mungkin hal tersebut terjadi Ustadz? Silakan Ustadz. Pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak Imam Nawawi. Semoga Allah selalu menjaga Bapak dan keluarga Bapak. Apakah seorang anak yang fitrah belajar sudah tumbuh tapi fitrah iman belum tumbuh? Sangat mungkin ya. Bahkan sampai fitrah atau karakter bakat tumbuh, sementara fitrah belajar dan fitrah keimanan belum tumbuh, itu juga mungkin juga. Apa yang harus dilakukan jika anak sudah tumbuh fitrah belajar tetapi fitrah keimanannya belum tumbuh? Maka hendaklah kita menjaga anak itu ya. Menjaga anak itu agar tidak menyimpang dari apa yang dia pelajari. Maka kita harus menumbuhkan ulang ya karakter atau fitrah keimanannya. Sebab kalau tidak ditumbuhkan ulang karakter keimanannya, sementara karakter belajar sudah tumbuh, dikhawatirkan dia akan mempelajari sesuatu yang dilarang oleh syariat agama Islam. Ya, banyak hal ya yang ilmu itu ternyata tidak bermanfaat, bahkan dilarang oleh agama Islam. Sebagai contoh seperti ilmu sihir dan ilmu yang sejenisnya. Ini atau ilmu-ilmu tentang perdukunan. Ini antara lain kalau fitrah belajar sudah tumbuh, ternyata fitrah keimanan tidak tumbuh. Karena apa? Dia enggak tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang dibolehkan, mana yang dilarang. Ini maka akhirnya apabila fitrah belajar sudah tumbuh, maka segera kita tumbuhkan ulang ya pada anak tersebut fitrah keimanannya, agar yang dipelajarinya bisa dikendalikan oleh keimanan anak tersebut. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya Bapak Imam Nawawi tadi yang bertanya. Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Datang dari Bunda Yani di Bogor. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah cara menasihati anak perempuan Ustaz usia 6 tahun agar dapat menepati janjinya? Semisal dia pergi main, janjinya pulang jam 3 namun pulang jam 5, itu pun harus disusul. Bagaimana Ustaz, karena saya malah menjadi pemarah dan emosi Ustaz, karena saya khawatir karena lingkungan sudah tidak aman lagi, apalagi dekat dengan pasar. Bagaimana dengan hal ini Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Bunda Yani dari Bogor. Bagaimana menasihati anak usia 6 tahun yang dia itu kadangkala itu tidak menepati janji, yang sejatinya mungkin pulangnya lebih awal, ternyata terlambat pulangnya. Perlu kita ketahui bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Setiap anak sejatinya itu condong menepati janji. Termasuk juga setiap anak sebenarnya condong kepada kejujuran. Mengapa anak usia 6 tahun yang fitrahnya sebenarnya masih bersih, masih baik, dia sudah tidak menepati janji? Berarti analisanya adalah ada sesuatu yang terjadi pada dirinya sehingga menumbuhkan imaji negatif terhadap sesuatu hal terkait dengan masalah janji. Mengapa anak itu kadang berbohong, tidak menepati janji? Karena apa? Dia menyimpulkan bahwa kalau aku jujur apa adanya, maka aku akan dimarahi. Atau mungkin kalau aku menepati janji, aku gak bisa bahagia. Padahal perlu kita ketahui usia 6 tahun ini adalah usia-usia masih penuntasan egosentris. Mereka belum memiliki beban untuk menjalankan syariat agama Islam ini. Mereka juga belum waktunya untuk bersosial, namun mereka sudah bersosial. Maka yang harus dilakukan oleh seorang ayah atau ibu ketika menghadapi anak 6 tahun sudah tidak menepati janji adalah dekati dia. Yaitu bahwa karakter keimanan atau keimanan yang dimiliki anak tersebut belum tumbuh. Belum tumbuh. Jadi rasa cinta kepada ayah ibunya itu belum tumbuh. Anak yang tidak menepati janji kepada orang tuanya, berarti dia dalam dirinya mengatakan bahwa ayah dan ibuku kurang sayang kepadaku. Ini kurang sayang kepadaku, padahal perlu kita ketahui bahwa tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anak, tapi banyak sekali anak yang merasa dirinya tidak disayangi oleh kedua orang tuanya. Ya. Mengapa demikian? Karena kita kurang dekat kepada anak. Bahasa cinta yang kita gunakan kepada anak tidak tepat. Perhatian kita kurang. Kita berbicara kepada anak hanya kepada kita menyuruh atau kita sedang marah. Tetapi ketika anak berbuat baik, kita jarang mengapresiasi, memujinya. Ketika anak melakukan sesuatu yang menurut kita itu adalah sesuatu yang biasa sebenarnya, tapi kita bisa memberikan apresiasi yang luar biasa, itu akan membuat anak merasa dirinya sangat dicintai. Nah, maka kita nggak bisa anak 6 tahun ini kemudian dengan memberikan banyak ceramah kemudian dia akan menepati janji, karena usia ini belum tamyiz. Bahkan dia belum bisa 100% membedakan mana yang baik, mana yang benar. Bahkan bisa jadi dia belum tahu kalau menepati janji itu nggak baik, karena dia belum tamyiz. Maka metodenya adalah kembalikan metode penumbuhan karakter keimanan, yaitu hati mereka harus disentuh terlebih dahulu. Kita bukan langsung banyak berlogika dengan anak usia 6 tahun. Hati, kemudian akhirnya kalau anak sudah merasa dirinya sangat disayang oleh kedua orang tuanya, insya Allah ta'ala dia tidak akan melanggar janji. Dia akan menepati janji, karena apa? Karena dia mencintai kedua orang tuanya. Kemudian berikutnya, kenapa dia tidak menepati janji pulangnya itu lebih lama? Karena merasa di rumah tidak nyaman. Ya. Kalau rumah itu menjadi ke tempat yang lebih membahagiakan, pasti dia akan pulang lebih awal. Ya. Kenapa dia pulangnya terlambat? Karena di rumah gak nyaman, tidak senyaman ketika dia di luar. Nah, maka buatlah rumah itu sesuatu yang nyaman. Atmosfer kesolehan di rumah itu kita bangun, sehingga anak betul-betul merasa nyaman dan betah berada di rumah. Rumah yang penuh kasih sayang, tidak ada pertengkaran ayah dan ibu. Ayah dan ibu selalu sayang kepadanya, selalu memberikan apresiasi. Dan kita buat anak benar-benar merasa disayangi. Kita menyayangi anak begitu saja, tapi menjadikan anak merasa disayangi itu jauh lebih sulit. Ya, itu sebenarnya adalah pendidikan. Ya, insya Allah ta'ala nanti pada kesempatan yang lain kita akan berbicara tentang masalah bahasa cinta. Bagaimana membuat anak itu merasa dicintai oleh orang tuanya dengan 5 bahasa cinta. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Ibu atau Bunda Yani di Bogor tadi yang bertanya. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang dari live chat YouTube. Pertanyaan yang pertama datangnya dari Maulvi Abu Arham. Beliau bertanya, Ustadz, anak usia 7 tahun, kita perintahkan untuk sholat tetapi belum tumbuh cintanya terhadap sholat, Ustadz. Contoh dalam sholat asar, apakah cukup kita perintahkan kepada dia sekali saja, Ustadz, atau berulang-ulang sampai ia mau mengerjakan sholat pada waktu tersebut? Silakan, Ustadz. Iya. Jadi Abu Arham, ya semoga Allah menjaga Abu Arham dan keluarga. Anak 7 tahun tapi masih belum sadar sholat, diperintah sholat masih susah. Ini pertanda bahwa kecintaan terhadap sholat belum tumbuh pada anak ini. Berarti fase sebelumnya belum berhasil untuk menumbuhkan kecintaan anak kepada sholat. Namun apakah kalau sudah terlewat seperti ini tidak bisa dididik? Tidak ada kata terlambat dalam pendidikan Islam. Maka apa yang harus dilakukan ketika anak enggak mau atau enggan sholat ketika umur 7 tahun? Kita kembalikan kepada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bisholah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anakmu sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Maka orang tua ketika anaknya itu sudah 7 tahun wajib memerintahkan sholat, wajib. Maka kalau anak sudah 7 tahun tidak diperintahkan sholat, orang tua tidak memerintahkan sholat, maka orang tua itu berdosa. Ini. Namun apabila anak yang diperintah tadi itu tidak mau sholat, ya, walaupun orang tua sudah berusaha sekuat tenaga dan upaya untuk agar anaknya itu mau sholat, tapi ternyata nggak mau, maka setelah ayahnya memerintahkan sholat dan anaknya gak mau sholat, maka anak tersebut tidak berdosa, karena dia belum balig. Padahal perlu kita ketahui bahwa pena catatan amal itu diangkat pada anak yang belum baligh. Ya, sampai dia baligh kemudian pena catatan itu digunakan. Jadi enggak ada dosa bagi anak usia 7 tahun. Terus apakah kemudian kita memerintahkan sekali saja? Kemudian setelah itu kita tinggal? Tidak. Sekuat tenaga, fattakullah mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, termasuk menjalankan perintah Nabi SAW adalah dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Nah, selama usia 7 tahun ini itu tidak boleh ada hukuman. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan pada anak usia ini sampai dia usia 10 tahun. Jadi akhirnya kesimpulannya, untuk anak ini yang masih enggan sholat, orang tua tetap memerintahkan semampunya tanpa menghukum anak, ya tanpa memberikan tekanan atau ancaman, ya. Tapi kalau ternyata anak tetap tidak mau melaksanakan, berarti kewajiban orang tua sudah gugur dan anak tidak berdosa ini. Dan besok diulang lagi ketika ada adzan dikumandangkan, kita ajak anak kita, jangan bosan-bosan. Kita diberi waktu kurang lebih 3 tahun sampai kita boleh memukul anak kita ketika tidak mau sholat. Insya Allah Ta'ala 3 tahun itu waktu yang bukan pendek. Itu waktu yang panjang untuk mengajarkan anak sholat. Yang sejatinya orang dewasa belajar sholat itu 1 bulan itu selesai. Tapi kenapa? Anak itu butuh waktu 3 tahun, 7-10 untuk belajar sholat. Karena apa? Karena menumbuhkan kesadaran yang belum tumbuh sebelumnya itu yang susah. Tapi kalau hanya sekedar menghafal doa-doa, insya Allah Ta'ala itu jauh lebih mudah dibanding menumbuhkan kesadaran anak. Nah, menumbuhkan kesadaran nanti adalah metodenya sama seperti tadi, yaitu menumbuhkan keimanan pada anak usia dini, sama walaupun dia umurnya sudah 7 tahun. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian jawaban dari Al Ustaz, semoga dapat kita pahami bersama, khususnya tadi dari Bapak atau Maulvi Abu Arham di live chat YouTube. Sementara kita beralih kembali ke pertanyaan dari WhatsApp. Ada pertanyaan senada Ustadz dari pertanyaan tadi, namun yang membedakan adalah usia Ustadz. Usia anak ini adalah 10 tahun Ustadz. Bagaimana jika tertidur terus dibangunkan orang tuanya ketika sholat subuh, namun malah menangis dan membuat rame di malam-malam Ustadz? Pertanyaan datang dari Ibu Riana di Cirebon. Ya, dari Ibu Riana di Cirebon, semoga Allah menjaga ibu dan keluarga dalam mendidik anak-anak. Sama anak usia 10 tahun, ya ini susah sholat. Ya, ini masalah yang sering dihadapi oleh orang tua. Padahal Nabi memerintahkan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Pukullah anakmu, ya pukullah mereka apabila mereka enggak mau sholat, sementara mereka sudah berumur 10 tahun. Dalam praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah memukul anak. Perlu kita pertimbangkan masalahkah mandorotnya memukul anak. Kalau dalam pemukulan ini ternyata menjadikan anak lebih benci sholat, maka kita perlu menumbuhkan karakter keimanannya dulu. Namun apabila berdasarkan pengamatan kita dengan dipukulnya anak itu atau dihukumnya anak ini membuat dia kembali taat untuk beribadah dengan kesadaran, maka pemukulan ini adalah hal yang lebih baik. Maka sejatinya sebelum tumbuhnya karakter iman, maka tumbuhkan dulu karakter imannya. Setelah karakter iman tumbuh, kemudian dia akhirnya rajin sholat, tiba-tiba dia itu kok lalai. Yang biasanya rajin sholat, subuh mudah dibangunkan, tapi tiba-tiba karena mungkin malamnya begadang ya, terpengaruh oleh teman-temannya, bangunnya susah, maka kita boleh memukulnya, tapi pukulan yang tidak membekas pada tubuhnya. Dan dengan pukulan itu, karena anak sudah tumbuh karakter keimanannya, maka dia akan segera kembali dan akan sadar akan kesalahannya ini. Tapi kalau yang dipukul anak itu adalah karakter iman belum tumbuh, kesadarannya belum tumbuh, dan dengan dipukul akhirnya menjauh ya dari sholat, makin membenci sholat atau membenci orang tua, maka yang kita lakukan adalah tidak memukulnya terlebih dahulu, tapi tumbuhkan karakter iman terlebih dahulu. Jadi walaupun bagaimanapun ya, karakter iman itu harus ditumbuhkan terlebih dahulu sebelum yang lain. Ya, kita diperintahkan oleh Nabi memerintahkan anak kita sholat umur 7 tahun karena sebelumnya ditumbuhkan kecintaan kepada sholat terlebih dahulu. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian jawaban dari Al Ustaz. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya Ibu Riana dari Cirebon tadi yang bertanya. Baik Ustaz, pertanyaan kali ini adalah yang terakhir, datangnya dari Umu Ishka di live chat YouTube. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah menjelaskan imaji positif tentang surga dan neraka pada anak usia kurang dari 5 tahun? Sementara ketika kita jelaskan sesuai usianya, egosentris anak tersebut begitu tinggi Ustaz. Rasa ingin tahunya begitu tinggi. Bagaimana dengan hal tersebut Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Dari Ibu Adi Ibu Iska, Umu Iska. Ya, semoga Allah menjaga Umu Iska dan keluarga dalam mendidik anak-anaknya. Bagaimana menerangkan atau menumbuhkan imaji positif pada anak tentang surga atau neraka anak usia kurang dari 5 tahun? Anak usia ini itu logikanya belum tumbuh sempurna, belum tamzis, masih susah untuk bernalar. Padahal satu sisi pertanyaan yang diberikan anak ini itu seringnya adalah pertanyaan yang detail atau jelimet karena rasa ingin tahunya, karena dia memiliki karakter belajar atau fitrah belajar. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk usia ini? Maka yang kita lakukan adalah jawaban kita tentang sesuatu yang menyenangkan mereka. Ya. Kalau ternyata mereka bertanya tentang surga, maka kita terangkan sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Karena di surga itu permintaan apapun akan dituruti. Kita katakan seandainya anak kita sedang suka dengan permainan atau mungkin suka dengan makanan, contohnya es krim. Maka kalau kita bercerita kepada anak ini, kita bisa mengatakan bahwa kalau adik nanti masuk surga, adik itu bisa minta es krim rasa apapun. Ini tidak menyalahi apa namanya gambaran tentang surga, karena di sana nikmat yang jauh lebih nikmat dari sebenarnya apa yang kita katakan. Ini akhirnya muncul imaji positif pada diri yang ternyata Allah itu maha baik. Allah akan memberikan kenikmatan kepada orang yang baik-baik saja, yang taat kepadanya. Ya, kita katakan yang seindah-indahnya tentang surga. Kalau dia ternyata di sana tanya, kemudian di surga nanti yang jual es krim siapa? Kita jawab semampu kita, walaupun mungkin enggak masuk logika. Kita kembali kepada dasar atau ayat atau dari hadis. Kemudian walaupun enggak masuk akal, kita sampaikan ke anak ini karena ini imajinya sedang kuat, walaupun enggak masuk akal, dia akan mempercayainya. Seandainya sebagai contoh kita bercerita kepada anak ini, "Adik, nanti di surga itu ada lautan es krim berbagai rasa. Adik boleh mengambil di sana sesuka hatinya, sekenyang-kenyangnya, pilih sesukanya." Maka anak akan percaya bahwa ternyata memang di sana ada. Karena apa? Pikiran bawah sadarnya terbuka lebar-lebar. Nah, makanya kalau kita bercerita tentang surga ini, ya kita usahakan sesuai dengan nas yang ada tentang kabar tentang surga. Ya, dan kita sesuaikan dengan kondisi anak 5 tahun ini, yaitu kondisi mereka sedang kuatnya imajinasi. Walaupun kita menerangkannya mungkin di logika orang dewasa enggak masuk logika, tapi insya Allah ta'ala anaknya akan apa namanya mempercayainya. Kita jawab saja walaupun enggak masuk akal, tapi asal itu sesuai dengan kabar tentang surga yang ada di Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, terus kemudian bagaimana apabila anak itu bertanya tentang neraka? Maka kita berusaha menjawabnya bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka itu bukan untuk menyiksa anak kita itu loh, bukan untuk menyiksa adik atau anak kita yang sedang bertanya itu. Ya, atau mungkin kita dengan mengalihkan pembicaraan yang lain. Karena jangan sampai anak usia di bawah 5 tahun ini kemudian mendengar adanya neraka untuk menyiksa orang-orang yang jahat, ya, itu akan menakuti dia. Karena usia ini kan masa emas penumbuhan mahabbah, bukan masa-masa penumbuhan khauf. Rojak saja belum. Ya, khauf itu diberikan setelah 10 tahun, yaitu rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masa-masa penumbuhan kecintaan. Maka ceritanya adalah yang baik-baik. Maka kalau dia cerita neraka, kita alihkan pembicaraan itu. Kita alihkan kepada yang baik, yang tidak melukai atau menimbulkan ketakutan pada dirinya. Sebab kalau kita cerita tentang neraka, harapannya anak biar takut kemudian biar tidak nakal, ini untuk usia-usia ini tidak baik karena akan menumbuhkan imaji negatif. Karena banyak sekali terjadi anak itu usia ini bertanya kepada ibunya, ya, ibu, kenapa Allah menciptakan neraka? Ya, katanya Allah itu sayang, tapi kok Allah itu menghukum orang? Ini kan pertanyaan atau imaji yang melekat pada diri anak. Karena apa? Karena mendengar sesuatu yang buruk, menimbulkan imaji negatif pada diri anak. Karena apa? Cerita yang salah. Nah, makanya kalau kita ingin bercerita kepada anak kita, ceritakan surga terlebih dahulu. Kita bercerita tentang takdir, ceritakan takdir yang baik-baik terlebih dahulu. Masalah neraka nanti belakangan, ya. Masalah tentang takdir buruk nanti belakangan. Jadi senangkan dan senangkan anak, ya, usia ini. Intinya adalah itu. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam metode pendidikan anak usia ini. Apapun yang kita lakukan, entah itu menerangkan tentang surga, menerangkan tentang neraka, menerangkan tentang manusia atau perilaku orang, menerangkan tentang mainan dan sebagainya atau alam, ya, itu berorientasi adalah untuk menuntaskan egosentris anak dan menumbuhkan imaji positif. Selama dua hal ini tidak terganggu pada diri anak, maka tidak mengapa, walaupun metodenya bermacam-macam. Entah itu mungkin diajari menuliskah, entah itu mungkin dengan cerita neraka, tapi tidak menumbuh, apa namanya, tidak menyimpang dari dua hal ini, tetap menumbuhkan imaji positif, tidak masalah. Nih, jadi metode apapun itu efektif untuk mendidik anak di bawah 5 tahun atau di bawah 7 tahun selama tetap tidak menghalangi penuntasan egosentris dan tidak menumbuhkan imaji negatif, jadi menumbuhkan imaji positif pada anak. Demikian, ya, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Silakan Ustaz, dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Kesimpulan tentang pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ya, hendaklah kita orang tua itu menjadi teladan terbaik bagi anak-anak kita. Makanya memang keikhlasan mendidik anak usia ini, ketika kita memilih calon istri, ketika kita ingin berkumpul dengan istri, ketika anak berada di janin, di perut, di rahim ibunya, ketika anak baru lahir kemudian menyusui, itu masa-masa yang betul-betul kita butuh keikhlasan. Karena yang kita lakukan itu adalah menumbuhkan keimanan anak-anak kita, dan itu sangat berpengaruh pada kehidupan dewasa kelak. Walaupun secara zahir, secara fisik sepertinya tidak tampak, karena itu terikat pada pikiran bawah sadar anak, dan itu akan berpengaruh terhadap hati anak, terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Ini, maka para orang tua, ketika anaknya masih kecil-kecil, usahakanlah atmosfer kesolehan sebuah keluarga itu kita tunjukkan kepada anak. Kita perbaiki keharmonisan rumah tangga, itu sangat berpengaruh, ya. Keharmonisan suami dan istri sangat berpengaruh terhadap pendidikan keimanan anak. Maka tidak sedikit anak yang sudah besar bermasalah gara-gara ketika kecilnya kehidupan rumah tangganya tidak harmonis. Ini sangat betul-betul kita sayangkan, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan rasa kasih sayang pada diri kita masing-masing. Kita gunakan, kita tumbuhkan kasih sayang itu di dalam keluarga kita untuk mendidik mereka. Apabila terjadi permasalahan-permasalahan, maka berusahalah kita untuk menahan diri. Karena setiap keluarga itu pasti akan ada badai. Entah bentuknya percekcokan, salah paham, atau mungkin emosional. Karena keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga tidak sepi dari permasalahan, apalagi keluarga kita yang manusia biasa atau apa namanya, orang awam seperti ini, pasti ada. Maka sabar dan sabarlah ketika kita sedang mendapatkan ujian di keluarga. Ya, dengan sabar itu akan mendidik keimanan anak kita yang masih kecil. Bersyukur dan bersyukurlah ketika kita mendapatkan nikmat. Dengan syukur itu pun juga akan menumbuhkan keimanan anak-anak kita yang masih usia dini. Kemudian apabila kita salah, maka kita mohon ampun kepada Allah, beristighfar, dan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hal ini pun juga akan menjadikan anak-anak kita akan tambah keimanannya. Ini memang penting sekali keteladanan dalam pendidikan ini, dalam pendidikan keimanan, karena sejatinya pendidikan keimanan yang paling bagus adalah dengan keteladanan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Apabila ada yang benar, itu adalah semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, itu adalah dari saya pribadi dan dari setan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki kita, kemudian membimbing kita dalam mendidik anak-anak kita, sehingga harapan kita menjadi generasi terbaik pada zamannya nanti. Demikian, wassalamu ala Muhammadi wa ala ali wa sahbi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.